Somrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita sendiri, walau nikmat Allah terhadap itu ada anugerah dari Tuhan itu, Allah tuh bilang menerima kehidupan. Bagusnya doa. Allah akan berikan siapa nikmat Allah itu. Dan kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai, bahkan berperang, dinikmati di Allah. Ternyata kalian dengan menikmati dari Allah menjadi bersaudara. Demikian pula kita menyusuri sebagai kenikmatan dan membawa kenikmatan. Dan telah kesempurnaan nikmatku atas kalian. Ini melihat semua dan mengatakan mengakui bahwa Islam sebagai anak, Islam kenyataan, Allah kenyataan kubur, wa'afbahku binikmati, ay wa'afbahku binikmati Islam. Kalian tidak ada kenikmatan dari Allah, kenikmatan agama, kenikmatan Islam ini, kenikmatan syariat Allah, menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Jadi kenikmatan yang tidak bisa dipilih dan harta, yaw al-fakta, maafin kawji jenian, ma'an jatakan yang mungkin. Kalau engkau infakkan seluruh harta di muka bumi, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka, walakin Allah. Allah tapi Allah malah yang menjinakkan hati hati mereka. Dengan sebab itu, semua dipuji akan Allah. Apa kaitannya dengan malam kita? Kaitannya bahwa kenikmatan tersebut akan kau nikmat tersebut akan rusak. Kalau terhubung di tengah-tengah kaum muslimin, jadi mana? Kalau muncul di tengah-tengah umat Islam, provokasi-provokasi satu golongan pada golongan yang lain, pemerintah kepada penguasa, penguasa kepada rakyatnya, rakyat kepada penguasa, ini akan memoyang kenikmatan. Kenikmatan dari jamaah yang selalu diingat kepada Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal murtah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Dengan hati kalian jangan bercerai-cerai. Disebut dengan hati dan hati wahai ma'ruf, bukan satu dengan ma'ruf yang sedikit. Maka kita berkata, wa man arada mahmuha jannah fa'alaihi min jamaah. Siapa yang menginginkan tenang-tenang yang surga, maka hendaklah dia lakukan dan jamaah kaum muslimin adalah kumpulan kaum muslimin dengan kumpulannya. Itu yang namanya al-jamaah. Bukan organisasi-organisasi, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan jamaah anu, aliran-aliran, kelompok-kelompok ekstrim khawarij, bukan. Yang namanya al-jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengingatkan dengan kalimat al-jamaah dan dikaitkan dengan masalah tha'ah, ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan man kharaja min at-tha'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang meninggalkan ketaatan dan keluar dari jamaah maka matinya mati jahiliyah. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dan Ibn Abi Asim dan juga Nasa'i dan lain-lain. Dikaitkan masalah jamaah dengan ketaatan. Hendaklah engkau tetap taat kepada penguasa dan itulah makna jamaah. Dan ditafsirkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alaikum bitta'ati wal jamaah. Fa inna hablullahil matin. Atas kalian untuk tetap taat pada penguasa dan atas kalian untuk tetap bersama jamaah karena itulah tali Allah yang sangat kuat. Tali Allah yang sangat kuat. Artinya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya wa sahhahahu wa wafaqahu az-Dzahabi. Imam Hakim mensahihkan dan didukung tashihnya oleh az-Dzahabi rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti beliau menafsirkan makna hablullah, tali Allah adalah al-jama'ah, kumpulan kaum muslimin, wa imamahum. Dan maknanya berjama'ah adalah tetap di bawah kekuasaan mereka, tetap di bawah kepemimpinan mereka, tetap berpegang dengan ketaatan bil ma'ruf, selama itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau memprovokasi masyarakat untuk memusuhi penguasanya, itu bukan akhlak kaum muslimin. Itu bukan akhlak Islam. Dan itu disebut dengan namimah. Memanas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasanya. Memprovokasi rakyat untuk benci kepada penguasanya. Menjatuhkan penguasa di hadapan ummah, di hadapan rakyatnya. Maka ini sama sekali bukan dari ajaran Islam. ajaran Islam sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Kata Nabi SAW, hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir, maka hendaklah dia sabar. Bahkan Nabi juga menyatakan dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqauni. Kalian akan menemui nanti dari penguasa-penguasa kalian ketidakadilan, kecurangan. Fasbiru, maka sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku. Dalam riwayat lain dikatakan, hatta talaqauni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga haud di dalam jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berbeda dengan keadaan ketika kaum muslimin menghadapi serangan musuh dari kalangan orang-orang kafir. Berbeda dengan keadaan para sahabat ketika menghadapi musyrikin Quraisy. Berbeda dengan keadaan para sahabat ketika menghadapi Romawi dan Persia. Karena mereka kufar, memerangi muslimin, mengganggu muslimin, menghalangi dakwah kaum muslimin. Maka para sahabat, para pemberani singa-singa Allah, berangkat jihad fisabilillah dalam sekian banyak peperangan-peperangan. Semasa hidupnya Rasulullah SAW, sampai ketika wafatnya Rasulullah SAW, masih dilanjutkan jihad. Melawan mereka dengan keberanian yang penuh. Melawan Romawi dan Persia. Melawan orang-orang kafir. Tapi ketika kasusnya adalah kezaliman penguasa yang masih ada tanda-tanda keislaman, maka berbeda hukum. Berbeda hukumnya, tidak sama. Mengapa? Karena yang dihadapinya muslimin. Masih sholat. Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Itu tanda-tanda zahir. Tanda-tanda yang tampak kalau dia masih muslim adalah salatnya. Mungkin hatinya dia munafik, mungkin pura-pura, itu urusan dia dengan Allah, kita enggak tahu hati mereka. Nahkum ala zahir, kita menghukumi zahirnya, adapun batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Munafik, apa hukumnya? Boleh dibunuh? Kalau memang benar-benar munafik, apalagi itu hanya tuduhanmu. Itu hanya prasangkaanmu yang belum tentu benar. Kalaupun benar dia munafik, apa hukumnya? Seseorang yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur, sahabat sudah jengkel, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Da'ni aqtuluh, biar aku bunuh. Kata Nabi, jangan. Jangan. Manusia akan berkata, Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang-orang tidak lihat apa yang di dalam hati. Mereka melihat zahirnya, sholat bersama muslimin, puasa bersama muslimin, berhari raya bersama muslimin. Maka akan dilihat muslimin melawan muslimin. Sehingga Rasulullah SAW menyabari keadaan mereka. Karena zahirnya masih muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Anas ibn Malik rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pembesar-pembesar kami dari para sahabat memberi peringatan kepada kami, melarang kami, la tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum. Pembesar-pembesar kami dari para sahabat memperingatkan, jangan cerca penguasa-penguasa kalian. Jangan mengkhianati penguasa-penguasa kalian. Jangan memusuhi penguasa-penguasa kalian. Wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Kurang jelas ucapan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa min sibab, termasuk cercaan-cercaan yang lebih parah dari sekedar cercaan adalah namimah. Namimah itu mencerca penguasa di hadapan rakyat jelata agar mereka semua marah. Diberi provokasi-provokasi agar mereka bangkit kemarahannya. Ini kebiasaan khawarij sepanjang masa. Bahkan sifat namimah itu sendiri adalah sifat yang jelek, sifat yang busuk sejak awalnya. Dalam hal apapun. Bukan hanya dalam provokasi rakyat kepada penguasa. Qul na'udzubikumullah. Bahkan itu sifat jahiliyah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Walid bin Mughirah, seorang tokoh kafir yang memusuhi Rasulullah SAW. Dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kejelekan. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau turuti para pendusta. Fala tuti'il mukadzibin. Apa selanjutnya ayat yang berikutnya? Wala tuti' kulla halafim mahin. Dan jangan turuti pula orang yang senang sumpah lagi terhina. Sudah tiga sifat. Hammazin masya'im binamim. Yang tukang celah. Tukang mencela. Masya'in binamim, yang selalu berjalan dengan namimah. Masya'in binamim, yang selalu berjalan kesana kemari memprovokasi orang-orang Arab untuk membusuhi Rasulullah, untuk memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya. Masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin atim, yang selalu menghalangi kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Atim, pendosa. Utullim ba'da dhalika zanim, sombong lagi mandul. Atau zanim bukan mandul, bukan anak yang sah. Walid bin Mughirah mendengar ayat seperti itu kaget dia. Aku dijuluki dengan 10 kejelekan, semuanya memang ada padaku kecuali satu. Yang terakhir, zanim. Dia datangi ibunya. Wahai ibuku, aku memang pendusta. Aku memang sombong. Aku memang memberi provokasi, memanas-manasi mereka untuk memusuhi. Itu semua benar. Tapi apakah betul kalau aku ini bukan anak yang sah? Jawab. Sungguh demi Allah, dia tidak pernah berdusta. Ini Walid bin Mughirah, kafir. Tapi yakin ucapan Rasulullah SAW pasti benar. Kata ibunya, iya, memang kau bukan anak yang sah. Datukun ibn a'azakumullah. Asyahid, yang menjadi bukti dari pembahasan kita adalah kalimat manna'in lil khair mu'tadin azim, sampai pada kalimat hammazin masya'im binamim, yang tukang ngumpat dan mencela, tukang caci maki dan terlalu namimah, mengadu domba manusia. Karena Nabi Na'azukumullah itu sifat jelek. Sifatnya tokoh kafir yang memusuhi Rasulullah SAW. Manas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasa. Manas-manasi kaum muslimin untuk memusuhi ulama. Manas-manasi kaum muslimin untuk memusuhi ustadznya. Ila akhirnya. Hadi namimah. Yang haram. Yang akan merusak keadaan kaum muslimin. Yang akan memecah belah mereka. Ikhwani fiddin. A'azukumullah. Kaum muslimin yang sahramat. Bahkan disebutkan dalam tafsir, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata fir'aun wa imra'ata luutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Saya ulangi, daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut. Aku contohkan, kata Allah, dua orang kafir atau wanita kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya di bawah hamba-hambaku yang saleh. Karena istri di bawah pimpinan hamba-hamba yang saleh. Fakhanatahuma. Ternyata keduanya berkhianat. Ternyata keduanya berkhianat. Di dalam tafsirnya disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, baguskan dia dalam pemahaman agama dan ajari dia tafsir. Kata Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud adalah Allah fa khanatahuma, mengkhianati keduanya, mengkhianati suami-suami mereka, lam yakun zina, bukan pengkhianatan serong, selingkuh, bukan. Bukan pengkhianatan dia berhubungan dengan laki-laki lain. La, walakin mimra'atanuh kanat tukhbir annahu majnun. Wa mra'atalut kanat tukhbir bidhaif idha nazal. Pengkhianatan mereka ternyata namimah. Yang satu menyampaikan bahwa suami saya ini majnun. Suami saya ini begini. Ini provokasi. Dan ini namanya namimah. Apalagi ditambah dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Menjadikan manusia membenci suaminya sendiri. Membikin provokasi kepada masyarakatnya untuk membenci suaminya sendiri. Ini yang dikatakan khianah fakhanatahuma. Yang seharusnya menjaga suaminya, yang seharusnya dia melindungi kehormatan suaminya, yang harusnya suami istri itu sebagai pakaian. Antum libasun lahunna, wahun libas lakunna, alakum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian pakaian mereka, mereka pakaian kalian. Apa maknanya pakaian? Menutup aurat. Pakaian itu menutup aib, menutup kejelekan-kejelekan yang tidak pantas. In shoha, kalaupun benar ada, ditutup, dijaga kehormatannya. Apalagi ini bukan hanya membuka aib, tetapi dusta. Dibikin masyarakatnya benci kepada suaminya. Suami saya ini begini, suami saya itu begitu. Maka disebut oleh Allah, fakhanatahuma. Demikian pula imra'at Lut mengkhabarkan tamu-tamunya. Di rumah ada tamu yang ganteng-ganteng begini, begini, begini. Ketika datang malaikat kepada Lut. Untuk apa? Sama. Agar masyarakatnya membuat berbagai macam keonaran-keonaran, kejelekan-kejelekan dan mengganggu suaminya. Mengganggu tamunya, menjatuhkan kehormatannya. Harina mimah. Disebut oleh Allah khianah. Maka hancurlah rumah tangga kalau mereka tidak saling menjaga, tidak menjadi pakaian satu dengan lainnya. Baru skup kecil. Apalagi skup yang lebih besar dari itu. Maka sungguh sangat wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan di antara semua yang aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Mengapa dikhawatirkan? Karena alimul lisan, pandai berbicara, maka mereka pandai untuk bersilat lidah, memprovokasi, membuat namimah-namimah, kedustaan-kedustaan, sandiwara-sandiwara, ucapan-ucapan kosong, dusta, dan sebagainya. Ini bahaya. Demikian pula, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, La yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga namam. Pengadu domba. Qul a'udzubikum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat pantas. Namam terancam tidak masuk surga. Karena mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan besar, tidak kecil. Sampai disebutkan oleh para ulama, ma yufsidun namam fis sa'ati ma la yufsidus sahir fis sanah. Sungguh kerusakan namam, tukang adu domba, provokator, bisa merusak dalam satu saat apa yang dirusak oleh tukang sihir sepanjang tahun. Tukang sihir sepanjang tahun merusak, merusak, merusak, merusak. Kalah dengan kerusakan provokator yang sebentar saja. Berbicara sebentar saja di mimbar, tiba-tiba terjadi kegoncangan, keluar manusia, kemudian menjarah, merampok, membunuh, membakar, hancur seluruhnya. Qulibrina azakumullah, hati-hati. Masalah namimah, masalah yang mengerikan. Sehingga wajar kalau dikatakan la yadkhulul jannata namam. Atau dalam riwayat la yadkhulul jannata qattat. Sama saja maknanya. Qattat dengan namam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepanjang sejarah. Provokasi dan namimah. Itu adalah kebiasaan kelompok-kelompok bejat, kelompok sesat. Golongan-golongan kafir. Seperti provokasi PKI, komunis. Selalu berbicara kepada rakyat jelata. Yang mereka juluki proletar. Kalian itu tertindas. Kalian itu dilecehkan, kalian direndahkan. Mereka orang-orang kaya, kaum borjuis adalah orang-orang yang semena-mena. Tuan-tuan tanah ini adalah musuh-musuh kita. Ini PKI, komunis. Cara mereka membesarkan golongannya, cara mereka memenangkan kelompoknya adalah dengan provokasi. Sehingga orang-orang yang fuqara wal masakin, para buruh-buruh, para petani, semua merasa terbela. Dalam tanda petik, ternyata bukan terbela, tertipu. Merasa terbela. Wah, kita dibela rakyat jelata. Mari kita lawan, kita bangkit. Wahai kaum rendahan, wahai kaum tertindas, wahai kaum yang lemah. Kita lawan. Orang-orang yang menjadi tuan-tuan tanah ini semena-mena, sombong, merasa besar, pengen ngatur ila akhirih. Khonibrina azakumullah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Pertikaian dahsyat, pertumpahan darah yang meluas di Indonesia. Yang orang keluar takut dengan orang lain. Jangan-jangan ini PKI. Jangan-jangan ini saling membunuh, saling menumpahkan darah dalam keadaan tidak jelas. Demikian pula kaum khawarij. Kelompok sesat khawarij yang selalu mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa. Dan selalu dakwahnya hanya pemberontakan dan pemberontakan. Padahal provokasi melawan penguasa ini adalah awal kemunafikan. Dan itu ucapan dari sahabat yang mulia, Abu Darda. Berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala imamihi." Awal pertama kemunafikan tumbuh dalam hati seseorang adalah ketika mencerca penguasa. Apalagi mencaci maki dengan menyebutkan kebun binatang. Astagfirullah. Apakah itu akhlak Islam? Jangan pakai nama Islam kalau engkau tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Jangan pakai nama agama yang mulia ini kalau mulutmu kotor, hammazin, masya'in, binamim. Tukang cerca, tukang celak, tukang caci maki, provokasi. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa qala aidan, berkata juga Abu Darda, iyyakum wa la'nal ghulah. Hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah. Karena mencerca penguasa itu adalah mencukur. Mencukur apa? Mencukur kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Akan gugur amal-amal saleh kita dengan ucapan kita mencaci maki penguasa. Wa bughduhumul 'aqirah, dan membenci mereka 'aqirah, yang juga sama maknanya, yang akan menyembelih mereka sendiri, akan merugikan mereka sendiri. Qila, dikatakan pada Abu Darda, ya Abu Darda, fa kaifa nasna' idza ra'ayna minhum ma lan nuhib. Ya Abu Darda, bagaimana, apa yang kita lakukan kalau ternyata mereka melakukan kejelekan-kejelekan yang kita tidak sukai? Kedzaliman, kedzaliman. Apa jawaban beliau? Usbiru, sabarlah. Fa innallaha idza ra'a dzalika minhum habasahum 'ankum bil maut. Sabarlah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau melihat dari mereka kejelekan-kejelekan, Allah akan tahan mereka atas kalian dengan kematian. Sabarlah. Imma tarah aw isturih. Sabar. Imma kamu diistirahatkan dari dia dalam keadaan kamu ditinggalkan oleh dia mati. Selesai. Qul inna a'udzukum Allah. Disebutkan pula oleh Zabarqan ibni Abdullah al-Asadi rahimahullah, kuntu 'inda Abi Wa'il. Aku pernah di sisi Abi Wa'il, Syaqiq ibn Salamah. Aku waktu itu karena marah, aku caci maki Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi adalah panglima perangnya Yazid ibn Muawiyah ketika itu, yang kejam, banyak membunuh. Kalau pidato, dia berkata, sungguh aku melihat kepala-kepala yang ranum di tengah kalian, yang sudah layak dipetik. Ancaman. Dan betul, setelah selesai pidato, bulan-bulan-bulan sih, di depan mereka dipenggal. Di depan hadirin. Walhamdulillah, penguasa kalian tidak sekejam ini. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada yang asubbul Hajjaj, aku mencaci maki Hajjaj, aku menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Apa jawaban beliau? Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, la tasubbu, jangan cerca dia. Wa may yudrika la'annahu qala Allahumma ighfirli wa ghafarallah. Jangan cerca dia. Engkau tidak tahu bagaimana kalau dia ketika sholat mengucapkan astagfirullah, Allahumma ighfirli, dan kemudian Allah ampun. Bagaimana? Yakni dia masih muslim. Kalau masih muslim masih sholat. Kalau masih sholat berarti dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau masih sholat berarti dia masih mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau dia masih sholat, berarti dia masih berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau dia masih sholat, dia masih berdoa. Ihdina siratal mustaqim. Ya muslimin, ya muslimin. Tinggalkan ucapan-ucapan sumpah serapah pada penguasa. Tinggalkan perkara yang akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang akan menghancurkan sebuah jamaah. Padahal jamaah itu nikmah. Jamaah itu rahmah. Rasulullah SAW menyatakan al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Yang namanya jamaah itu rahmat, sedangkan furqah, perpecahan, itu adab. Memang kadang-kadang kenikmatan itu terasa setelah hilang. Memang seringkali kenikmatan itu terasa setelah dicabut, setelah hilang. Ketika engkau di sini, di dalam kenikmatan, gak terasa kalau ini nikmat. Kerjaannya marah, menuntut, mencaci maki penguasa, menyalahkan terus. Tetapi ketika terjadi kekacauan-kekacauan seperti na'udzubillah, jangan sampai terjadi seperti di Aljazair dulu, seperti di Suriah sekarang, seperti di negeri-negeri lain, kamu pasti akan berkata betapa nikmatnya kemarin ketika kita dipimpin oleh seorang penguasa, ketika negeri ini aman, tentram, masing-masing menjalankan tugas sehari-hari, masing-masing berjalan dengan urusannya sendiri-sendiri, mencari ma'isyah, menghidupi keluarganya, pasti akan terasa betapa nikmatnya setelah dicabut kenikmatan itu. Tetapi agama Islam, Rasulullah SAW memperingatkan sebelum terjadinya, sebelum tercabutnya, jangan sabar, jangan melawan, sabar. Karena mendapatkan dari Allah berita, dari yang Maha Tahu, kalau kalian melawan, kalau kalian memprotes dengan terang-terangan, kalau kalian kemudian khuruj alal hukam, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar, yang lebih besar. Qanibidina azakum lakum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian melewati dua kuburan. Dan berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Dalam riwayat, bala innahu kabir. Dua orang ini sedang diadab. Bukan diadab karena sesuatu yang besar, ini sesuatu yang dianggap remeh. Padahal perkara itu besar. Artinya perkara yang dianggap remeh dan kecil oleh manusia. Amma ahaduhuma fala yastatiru minal baul. Adapun salah satunya karena tidak bersih dalam buang air. Jibrat. Sehingga najisnya mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya. Sehingga sholatnya sekian banyak yang tidak diterima. Yang kedua. Wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua, karena berjalan dengan namimah. Ini penguasa kurang ajar. Ini penguasa zalim. Ini penguasa begini. Terus dipanas-panasi. Yamshi bin namimah. Barakallahu fikum Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika membahas tentang ghibah, beliau menyatakan ghibah itu dosa besar. Karena terancam dengan ancaman azab. Dan lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah penguasa. Lebih besar lagi kalau yang digibahi adalah ulama. Apa alasan beliau rahimahullah? Kenapa kalau yang digibahinya penguasa lebih besar dosanya? Kenapa kalau yang digibahinya ulama lebih besar dosanya? Karena kalau yang digibahinya adalah para ulama, maka niscaya manusia akan menjauh dari para ulama. Berarti secara tidak langsung menghalangi manusia untuk mendapatkan ilmu dari para ulama. Berarti dia melakukan dua perkara besar. Yang pertama, ghibah dan namimahnya. Yang kedua, dia menghalangi manusia dari ilmu yang dibawa oleh para ulama. Adapun kalau yang dighibahinya adalah para penguasa, maka sama seperti itu. Yang pertama, dia berbuat dosa karena menggibahi seseorang muslim. Yang kedua, berarti engkau menjatuhkan kewibawaan penguasa. Kalau jatuh kewibawaan penguasa, maka rakyat enggan untuk mentaatinya. Kalau enggan untuk mentaatinya, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Dan bisa jadi terjadi pula pemberontakan-pemberontakan. Perang saudara, ila akhirih. Berarti orang ini melakukan dua perkara besar. Yang pertama, dosa besar mencaci maki, menggibahi, dan namimah. Yang kedua, membuat kekacauan atau menyebabkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Undah, ini damai. Masalahnya bukan keinginan. Keinginan kalian, keinginan kita semua damai. Tetapi asbab, sebab-sebab kekacauan itu ketika manusia tidak bisa terkontrol. ketika dalam jumlah besar di satu tempat, yang paling sedikit menghalangi sekian banyak kegiatan-kegiatan yang semestinya hari itu terjadi, semuanya terhenti. Itu sudah satu kejelekan. Masih ada sekian banyak kejelekan lain. Juga masalah taat pada penguasa. Penguasa menyatakan jangan, gak perlulah. Gak bisa, kita harus. Itu sudah kesalahan berikutnya. Nabi menyatakan tasma wa tuti, tetaplah taat pada penguasa. Ini agama Islam. Mengajarkan untuk tunduk pada penguasa. Wah, kita memang harus tunduk terus dalam segala perkara. Astagfirullah. Kita mau berbicara dengan bahasa apa? Masalahnya untuk kepentingan kalian sendiri, kepentingan kita sendiri, keamanan bersama. Keamanan bersama. Kalian akan mendapatkan kebaikannya, kita akan mendapatkan kebaikannya. Kalau kita berpegang dengan sunnah. Qul inna a'udzubikumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Abu Ishaq As-Subayri. Ini di samping dalil yang tadi, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan sabarlah, sabarlah. Ditambah dengan ucapan ulama Abu Ishaq As-Subayri, ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairahu. Tidaklah satu kaum mencaci maki amirnya sendiri, tidaklah satu kaum mencerca, menggibahi penguasanya sendiri, illa hurrimu khairahu, kecuali akan terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Akan terhalang dari kebaikan-kebaikannya. Dengan adanya penguasa akan ada keteraturan. Dengan adanya penguasa akan ada keamanan. Dengan adanya penguasa akan ada kebaikan, sekian kebaikan. Tetapi ketika kaumnya sudah mulai mencaci maki penguasanya sendiri, maka akan hilang kebaikan-kebaikan tadi. Berubah menjadi perkara-perkara yang jelek. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Abu Idris Al-Khawlani menyatakan iyyakum watta'an 'alal a'immah, hati-hati kalian dari mencerca penguasa. Oh, kami berkumpul di Jakarta untuk mendoakan, kami enggak akan mencaci maki penguasa. Bisakah mengontrol jumlah manusia yang segitu banyaknya? Bisakah mengamankan dari provokator-provokator? Di absen pakai buku tamu 2 juta orang agar provokator tidak masuk. Sulit. Kalian menghendaki kedamaian, tapi sekian orang menghendaki kerusakan. Bahkan bisa jadi ada orang kafir yang masuk di tengah-tengah pula, ingin merusak keadaan muslimin. Bisa jadi ada munafikin yang ikut di tengah-tengah pula, dan itu rawan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Idris Al-Khawlani, iyyakum watta'an 'ala al-a'immah, fa inna at-ta'na 'alaihim hiya al-haliqah. Hati-hati kalian dari cercaan-cercaan terhadap penguasa, karena sesungguhnya mencerca penguasa itu akan mencukur, bukan mencukur rambut, kata beliau, haliqatud din, akan mencukur agama yang ada pada dia. Laisa haliqatu sya'r, bukan mencukur rambut. Ala inna ta'inun humul kha'ibun. Ketahuilah para pencerca, para pencaci itu adalah orang-orang yang akan merugi. Wa syirarul asrar. Syirarul asrar, orang-orang yang jelek. Alhamdulillah, emang tidak semua mereka. Tetapi ketika tidak bisa memilah dan memilih siapa yang datang, siapa yang tidak datang, maka muncullah orang-orang yang seperti ini. Apalagi kalau ada khawarij di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau ada para teroris di tengah-tengah mereka. Apalagi kalau ada memang manusia-manusia yang ingin kehancuran pada negeri Indonesia ini. Dan jangan dikira kalian tidak punya musuh. Negara kita ini negara kaum muslimin terbesar. Jumlah muslimin yang ada di sini sangat besarnya, paling besar di seluruh dunia. Maka sangat banyak pihak-pihak kufar yang mengharapkan kehancuran negara Indonesia. Satu, agar rusak kaum muslimin. Kedua, agar mereka bisa memanfaatkan di atas puing-puing negara ini untuk mengambil dan menyedot keuntungan-keuntungan dari tanah Indonesia yang subur ini, dari bumi Indonesia yang banyak menghasilkan ini. Jangan bodoh. Jangan kita membantu mereka untuk menghancurkan negeri kita sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala, berkata Ma'ruf Al-Qurqi, man la'ana imamahu hurimu adluhu. Siapa yang melaknat imamnya, penguasanya, maka dia akan terhalang keadilannya. Kalian bisa marah. Apakah penguasa tidak bisa marah? Kalian manusia, mereka juga manusia. Kalian marah, kemudian penguasa tidak boleh marah? Suatu saat, pada titik tertentu, mereka juga bisa marah. Dan kalau mereka marah, mengerikan. Mengerikan. Karena mereka yang punya tentara, mereka yang punya senjata, mereka yang punya kekuatan, mereka yang memiliki segala macam angkatan bersenjata. Akhirnya orang emosi biasanya tidak adil. Maka dikatakan oleh Ma'ruf Al-Qurqi, siapa yang melaknat penguasanya akan terhalang dari keadilannya. Bisa jadi penguasa jadi gak adil. Yang tadinya ingin adil, karena emosi jadi gak adil. Sudah, sikat saja. Habisi saja mereka. Bubarkan. Ila akhirnya. Mancing-mancing bencana. Saya sungguhnya tidak ingin. Saya sungguhnya tidak mau. Tapi mereka terus memaksa-maksa saya harus bertindak. Itu alasan klasik. Alasan klasik. Muncullah, terjadilah apa yang pernah terjadi di negara-negara lain. Yang sudah banyak contoh-contohnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah. Ala ukhbirukum bishirarikum. Katanya, maukah aku tunjukkan pada kalian orang-orang terjelek kalian? Shirarikum. Qalu bala. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kami ingin tahu, siapa itu shirar? Orang-orang terjelek kalian. Lihat jawabannya. Dalam hadis Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Bahwa shirarikum al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan kesana kemari memberikan provokasi. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak persaudaraan. Itu syirarikum. Kamu dikatakan begini oleh si fulan. Kamu katanya begini, katanya begini, katanya begini. Saya dengar sendiri. Datang ke yang lain lagi mengatakan dengan kalimat yang sama. Kalian dengarkan ucapannya. Kamu dikatakan kurang ajar. Emang siapa dia ilahir? Kalimat itu jerkam oleh dia, sampaikan lagi ke musuhnya. Kamu dibilang kurang ajar. Kamu dibilang apa? Punya apa dia? Kenapa dia? Masa ngomong itu? Wallah, saya dengar sendiri. Terjadilah permusuhan semakin besar, semakin besar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, budak belian, hamba sahaya yang dijual ketika itu, masih masa-masa perbudakan. Kalau ternyata budaknya itu namam, gak laku. Tahu kalian betapa jeleknya namam. Betapa jeleknya tukang fitnah, tukang adu domba, budak belian, budak-budak kuat, tangkas, cerdas, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Enggak jadi. Mengapa demikian? Karena mereka tahu namimah itu mengerikan. Pernah dikisahkan oleh para ulama. Kisah budak Namma. Dijual murah. Karena dijual murah, ada seseorang yang berpikir, yang penting kan saya berhati-hati dari teman-teman. Yang penting kan saya bisa menolak semua berita dari dia. Saya beli dengan harga murah. Mulai si budak ini berbicara. Wajin kerjanya, bantu sampai istrinya di rumah sangat senang dengan budak ini. Satu hari, dia menyatakan pada suaminya, kamu tahu, istrimu itu selingkuh. Saya gak percaya, kamu Namam. Ya gak apa-apa kamu gak percaya, saya sekedar kasih tahu saja. Dia berencana membunuhmu dan menikah dengan orang lain. Ah, kamu itu Namam, sudah saya gak percaya. Udah, saya pesan pada kamu, hati-hati saja ketika tidur. Hati-hati ketika tidur. Jangan tidurnya. Pura-pura tidur saja. Karena bahaya. Saya enggak yakin. Ya terserah. Terus berkata pada istrinya. Ya fulana, kamu mau jadi orang yang tambah dicintai oleh suami? Ya tentu. Kamu ambil rambut jenggot yang ada di bawah sini. Beberapa lembar saja. Nanti saya akan bikin begini. Saya akan makin cinta. Tapi nanti, jangan ketahuan suaminya. Ketika dia sudah tidur, baru kamu ambil. Maka, malam hari ketika dia suaminya tidur, diambil pisau. Disilak jenggotnya untuk mengambil yang di bawah. Suaminya langsung ingat ucapan budaknya. Ternyata benar. Langsung dia lawan dengan pedangnya. Mati istrinya. Mati istrinya, keluarganya marah. Keluarga si istri. Bahwa dia membunuh salah seorang mereka. Mereka mengerahkan seluruh kerabatnya satu suku dengan senjata mereka. Ingin menuntut balas. Suaminya dibela oleh sukunya lagi. Karena merasa bahwa dia mau dibunuh oleh istrinya. Dia tidak salah. Dia mau dibunuh oleh istri, oleh anak kalian, anak perempuan kalian. Tidak mungkin, kata mereka. Terjadilah perang dua suku besar. Hanya karena satu nama. Jangan anggap remeh masalah namimah. Jangan anggap remeh masalah Namam. Tukang adu domba. Ini baru dua suku. Bagaimana kalau dia berbicaranya antara rakyat dengan penguasa? Ini memang penguasa yang tidak adil. Ini penguasa yang kurang ajar. Ini penguasa yang begini dan begini dan begini. Maka mereka akan panas. Saya masih ingat dulu. Di zaman-zaman masih Orde Lama. Itu ada kajian. Yang dikaji adalah album kenangan. Bukan qaul Allah, qaul Rasul. Ya buka albumnya. Isinya foto-foto. Ini ketika Soeharto di sana. Soeharto begini. Yang ini ketika Soeharto di sini. Begini. Itu mereka setelah keluar dari kajian. Daurah tertutup itu. Mereka semua sudah siap perang. Melawan penguasa. Alhamdulillah. Kemudian. Tertangkap mereka. Di bredel korannya. Ada koran kecil dulu. Pembahan yang mengalami tahu. Di Jogja sana. Sebetulnya apa lupa. Isinya provokasi semuanya. Ini ikhwan ibn na'azukumullah. Sehingga yang terjadi selalu pertumpahan darah. Pertumpahan darah di Lampung. Pertumpahan darah di Jogja. Pertumpahan darah di sekian tempat. Dan tidak jauh dari kita kemarin. Ketika Jakarta dipenuhi dengan people power katanya. Kekuatan rakyat. Untuk menurunkan Soeharto. Berapa banyak korbannya, berapa banyak yang terbakar, berapa banyak harta yang hilang, berapa banyak yang direndahkan kehormatannya. Berapa banyak? Dan apakah sebanding dengan hasilnya? Apakah merasakan perbedaan? Hampir-hampir tidak. Mirip-mirip saja. Kurang lebih zaman waktu itu dengan zaman sekarang. Qul inna a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An-namimah kata Nabi, orang-orang yang namam dikatakan syirarukum, sejelek-jelek kalian. Ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku beritahu kalian siapa orang yang terjelek di tengah kalian? Al-masya'una bin namimah, al-musiduna bainal ahibbah, penyebar adu domba, penyebar fitnah, dan yang merusak hubungan antara orang-orang yang bersaudara. Bagaimana kalau yang dirusak bukan hanya hubungan orang yang sedang bersaudara, tetapi satu negara hancur. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu riwayat dari Al-Hasan ibn Ismail Ar-Rubai, qala li Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunnah wa sabir lillahi tahta al-mihna, seorang ulama, tokoh penyebar sunnah, imam sunnah yang sabar dalam fitnah, berkata, ajma'a sab'una rajulan min at-tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnah allati tuwfi 'alayha rasulullah as-sabru tahta liwa'i sultan ala ma kana minhu 'adlun aw jawr. Kata beliau, ajma' telah ijma' 70 orang dari kalangan tabi'in, dari para imam-imam kaum muslimin, dari fuqaha ahli-ahli fiqih kaum muslimin di seluruh negeri-negeri, mereka semua sepakat bahwa yang sunnah, yang Rasulullah SAW wafat di atas sunnah ini, artinya tidak mansukh, tidak terbatalkan sampai beliau meninggal, tetap sunnah ini dipegang, yaitu sabar menghadapi penguasa dan sabar di bawah bendera penguasa. Apakah penguasa itu adil atau zalim? Ajma'a. Bukankah kalian wahai kaum muslimin meyakini bahwa hujjah-hujjah, dalil-dalil dalam Islam itu ada 4: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas yang sahih. Qiyas bi syurutih. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Bukankah kalian sering berkata, kiai-kiai di mimbar-mimbar, bahwa kita berdiri di atas 4 pokok? Qulinna'azakumullah. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini ijma' para tabi'in, para ulama, para fuqaha. Semuanya berkata bahwa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi penguasa adalah sabar di bawah pimpinan mereka. Tidak melepaskan diri, tidak memisahkan diri, tidak memerangi mereka, tidak memusuhi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah asar-asar ini dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan untuk taat pada penguasa, untuk tunduk pada penguasa, untuk sabar dengan kekurangan-kekurangan mereka. Kita bacakan beberapa hadis-hadisnya. Rasulullah SAW berkata, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan muncul nanti ulama yang kulit-kulit kita lembut, kulit-kulit kita utuh, tetapi hati tidak tenteram. Tsumma yakun, kemudian muncul lagi penguasa-penguasa yang tashma'izu minhumul qulub, yang hati-hati ini gemetar, merinding ketakutan. Faqala rajulun ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi saja mereka? Qala la, jangan. Ma'aqomu fikum as-salah. Jangan, selama mereka menegakkan salat. Berarti ulama, kadang kulit kita utuh, tidak dicambuk, tidak dipukul, tidak ditangkap, tidak ditindas, masya Allah. Tetapi hati tidak tenteram. umumnya penguasa kalau lo lemah, dalam artian lemah itu tidak banyak menangkap, tidak banyak menghukum, kan kita selamat. Tetapi apakah tentram? Penjahat-penjahat akan berani. Pengacau-pengacau akan berani. Akhirnya tidak tentram hati kita, gelisah. Tetapi sebaliknya, muncul penguasa yang kejam, sampai merinding bulu kuduk kita. Hati kita gemetar. Ditangkap, dibunuh, ditangkap, digantung, ditangkap, dipenggal. Memang dari satu sisi aman. Enggak ada preman-preman lancang berani mengganggu. Iya kan? Kenapa? Ditangkap. Dibunuh, masukkan karung, dibuang ke sungai. Masih ingat masa-masa itu? Petrus. Penembak misterius. Dari satu sisi kejam, tapi dari sisi lain aman. Pilih yang mana? Kalau mereka-mereka yang tidak pernah merasa puas, yang pertama, wah penguasa lemah, baif, tidak bisa tegas. Begitu diganti oleh Allah dengan yang tegas, kejam, tangkap, bunuh, balik lagi, protes lagi. Wah, tidak punya perasaan, sadis, kejam. Lu maunya yang kayak apa ya muslimin? Kata Rasulullah SAW, selama mereka masih sholat, syukur. Kalau lemah, kulitmu selamat. Tidak terkena cambuk. Masya Allah. Tapi kejam, maka kau hati-hati. Negeri ini sekarang aman. Jangan macam-macam. Kamu akan ditangkap. Syukur. Sisi keamanannya. Maka barakallahu fikum. Qulna ya Rasulullah la nas'aluka an ta'ati at-taqi au ta'ati man ittaqa. Ya Rasulullah, kami tidak tanya tentang penguasa-penguasa yang bertakwa. Walakin man fa'ala wa fa'al fadakara syarr, tetapi yang berbuat begini dan begitu, disebutkan kejelekan-kejelekan. Qala ittaqullah wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatlah. Bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatilah. Artinya ketika menyuruh untuk kebaikan, taati. Apalagi menyuruh perkara yang sesuai dengan adab-adab Islam. Apalagi menyuruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Apalagi menyuruh untuk beramal dengan amalan yang baik, yang saleh. Qul inna a'udzubikum Allah. Ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengapa tidak? In umira alaikum abdun habasyiyun mujadda. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Ethiopia. Mujadda, terpotong hidungnya. Fasma'u wa ati'u. Maka adakum bi kitabillah. Maka dengarlah dan taatlah. Selama mereka memimpin kalian dengan kitabullah, artinya selama perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena kalau menyelisih Quran dan Sunnah, kita tidak taat. Kamu gak boleh sholat, saya akan tetap sholat. Kamu gak boleh puasa, saya akan tetap puasa. Walaupun kalian memukul punggungku, merampas hartaku, aku akan tetap laksanakan perintah Allah SWT. Iya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya taat kepada penguasa adalah fil ma'ruf, pada perkara-perkara yang baik. Pada perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika perintah-perintahnya mengarah kepada yang batil, mengarah kepada yang jelek, maka tidak kita taat. Tetapi kita tetap tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan yang lainnya. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, wastadzalla al-imarah, dan menjatuhkan pemerintah, penguasa, maka dia bertemu Allah dalam keadaan tidak ada wajah di mukanya. Dalam riwayat, la hujjata lahu, tidak ada hujjah baginya. Diancam, siapa yang menjatuhkan kehormatan penguasa, maka niscaya dia tidak akan memiliki wajah nanti yaumul qiyamah. Dan tidak memiliki hujjah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka namimah, dalam skup kecil ataupun skup besar, selalu merusak. Memecah belah bainal ahibbah. Merusak persaudaraan. Merusak hubungan persaudaraan. Merusak jamaah. Menghancurkan ukhuwah. Kalaupun benar, dia ngomong seperti itu, bukan disampaikan kepada lawannya, tapi dinasehati langsung. Kamu jangan begitu. Saya kenal dia kok. Sesungguhnya orangnya baik. Harusnya malah sebaliknya. Dia sampaikan kebaikan pada yang ini, dia sampaikan kebaikan pada yang itu, agar mereka bisa akur kembali. Sesungguhnya sahabat-sahabat kita ini orang-orang baik. Saudara-saudara kita ini sesungguhnya orang yang masya Allah. Kenapa kamu musuhi dia? Kalau dia begini, kamu salah paham. Sesungguhnya kejadiannya begini. Ini orang yang baik. Bahkan dusta ketika itu diperbolehkan. Dusta untuk mendamaikan dua perkara. Dia pernah menyebutkan tentang kamu. Katanya kamu orang yang begini, orang yang begini. Masa? Langsung lulu. Turun. Ya, panas. Kesana juga begitu. Ketemu sudah senyum-senyum. Langsung akrab kembali. Ini barakallahu fikum. Yang seharusnya. Bukan sebaliknya. Memperkeruh suasana dengan menukil ucapan dari sini ke sana, menukil ucapan dari sana ke sini, dan menyebarkannya kepada yang lain, akhirnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, yang harusnya itu adalah perkara kecil, perkara intern, menjadi besar. Ini barakallahu fikum. Usikum wa iyaya bijaqallah. Khana bin a'azakumullah. Saya kira kita berhentikan dulu sesaat. Kita akan lanjutkan lagi kira-kira 5 menit atau 10 menit lagi barakallahu fikum. Agar kita istirahat.